إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, kita sudah membaca satu riwayat dari ucapan ataupun ungkapan Al-Hajjaj, Al-Hajjaj ibn Yusuf, yang dia menyatakan inna masala Isa masala Utsman inna Allah kama tali Isa ibn Maryam. Kemudian dia membacakan ayat dan menafsirkannya, ini firman Allah, qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Telah kita dengar keterangan terkait dengan akar atau dengan riwayat ini, yakni ucapan Al-Hajjaj, dari keterangan Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa dengan ucapannya ini dia ingin mengunggulkan Bani Umayyah dan Utsman ibn Affan termasuk dari kalangan Bani Umayyah di atas manusia yang lainnya. Jadi ini tujuan yang diinginkan oleh Al-Hajjaj dengan ucapannya tersebut. Tapi kita masuk lihat berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'af As-Sijistani rahimahullah haddatsana Ishaq Ibn Ismail الطالقاني قال حدثنا جرير ح وحدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيع ابن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله فقلت في نفسي لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال faqatala fil jamajimi hatta kutila. Baik. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ash As-Sijistani rahimahullah haddathana Ishaq ibn Ismail at-Talaqani. Ishaq ibn Ismail rawiyan thiqah, salah satu di antara ruwat al-Imam Abu Dawud, salah satu di antara guru, dari guru-guru beliau. Qala, beliau menyatakan ini Ishaq ibn Ismail menyatakan haddatsana Jarir. Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Kufi. Beliau juga termasuk rawi yang thiqah. Min ashabi kutubi sittah. Ha sudah kita lewati. Ha ya, maknanya tahwilus sanad ya, jadi beralih sanadnya. Wa haddatsana kata Imam Abu Daud dan telah menyampaikan hadis kepada kami Zuhair ibn Harb. Beliau berkunyah Abu Khaythamah. Rawi yang thiqah. Ashab kutub sittah meriwayatkannya kecuali Al-Imam At-Tirmidzi. Kecuali Al-Imam At-Tirmidzi. Qala haddatsana Jarir. Zuhair ibn Harb, demikian juga Ishaq ibn Ismail telah mengatakan yakni telah menyampaikan kepada kami hadis yakni Jarir, Jarir ibn Abdul Hamid anil Mughirah al-Mughirah ibn Muqsim ad-Dabbi. Dia juga termasuk rawi yang thiqah. Anir Rabi' ibn Khalid Ad-Dabbi. Dia juga rawi yang thiqah, termasuk dari ruwat Al-Imam Abu Dawud. Qala kata Ar-Rabi' ibn Khalid sami'tu Al-Hajjaj yakhthubu. Aku mendengar Al-Hajjaj ya, pernah berkhutbah. Faqala fi khutbatihi, di mana dia berkata dalam khutbahnya tersebut, Rasulu ahadikum fi hajatihi akramu alaihi am khalifatuhu fi ahlihi. Rasul salah seorang di antara kalian dalam apa yang menjadi hajatnya, kebutuhannya, apakah lebih mulia baginya ataukah khalifah ya, yakni pemimpin salah seorang atau pemimpin dari kalian. Terkait dengan ungkapan Al-Hajjaj ibn Yusuf ini, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, ada dua kemungkinan makna yang diinginkan dengannya. Kemungkinan yang pertama, dia mengunggulkan khalifah di atas rasul, mengunggulkan khalifah di atas rasul. Maka jika yang dimaksudkan adalah ini, ini merupakan riddah. Ya, bagaimana rasul yang itu utusan Allah Subhanahu wa taala dianggap kalah ya keutamanya dibandingkan seorang khalifah. Taib, ini kemungkinan yang pertama, dan ini yang dikuatkan oleh para syurrah ya, dari Sunan Abi Dawud ini ya, termasuk diantaranya ya Abdul Azim Abadi penulis Aunul Ma'bud, demikian pula Sindi ya. Ini dilihat ya berdasarkan apa yang zahir nampak dari kezaliman yang ada pada Al-Hajjaj ya, dan kelancangan lisannya. Taib. Dan ini yang juga difahami oleh As-Sami' di sini, yakni Ar-Rabi' ibn Khalid. Kemungkinan makna yang kedua, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, yakni bahwa kedudukan seorang yang menjadi pengganti di dalam keluarga ketika seorang pergi, ya, meninggalkan keluarganya, ini lebih mulia, ya, dibandingkan seorang yang diutus olehnya untuk suatu kebutuhan. Adapun jika ini yang dimaksudkan, maka ya tidak dipungkiri lagi bahwa ungkapan ataupun ucapan itu ucapan yang benar, ya, karena kedudukan seorang yang diposisikan sebagai pengganti, ya, di keluarganya ini lebih mulia dibandingkan seorang yang disuruh untuk suatu hajat atau suatu kebutuhan oleh seseorang. Baik, ya, sebagaimana kita ketahui, pesuruh, maksudnya pesuruh itu kan orang yang di yang disuruh, ya, bahasa halusnya Pak Bon. Ya. Adapun ya seorang yang diamanahi, ya, terkait dengan keluarganya ketika dia pergi untuk jangka waktu tertentu, tidak dilakukan lagi bahwa kedudukan dia lebih mulia, lebih terhormat dibandingkan seorang pesuruh. Kemudian fakultu fi nafsi, kata Ar-Rabi ibn Khalid, maka aku berkata dalam hatiku, lillahi alayya, jadi dia bernazar, lillahi alayya alla usalliya khalfaka salatan abada. Jadi bernazar untuk Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia ya tidak akan salat di belakang Al-Hajjaj satu salat pun selama-lamanya ketika mendengar ucapan tadi. Yang difahami oleh Ar-Rabi di sini bahwa Al-Hajjaj, ya, bertanya dalam ungkapan yang menunjukkan yang dia menganggap bahwa seorang khalifah itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan seorang rasul. Ya, di mana ini ungkapan kekufuran. Oleh karena itu, kata Ar-Rabi ibn Khalid, ya, dia bernadar untuk dia tidak akan salat di belakang Al-Hajjaj satu salat pun selama-lamanya karena memandang, ya, dengan ucapan itu sudah terjatuh ke dalam kemurtadan. Kemudian wa in wajadtu qauman yujahidunaka la ujahidannaka ma'hum. Ya. Beliau juga dalam hatinya berkata, dan jika aku mendapati suatu kaum, sekelompok manusia yang berjihad untuk memerangimu, niscaya aku akan berjihad, benar-benar aku akan berjihad bersama dengan mereka untuk memerangimu. Kemudian Ishaq, ya, zada Ishaq fi hadithi Ishaq ibn Ismail, ya, membawakan tambahan pada riwayatnya. Qala, beliau berkata, faqatala, yani Ar-Rabi, ya, qatala fil jamajimi hatta kutila. Maka sebagaimana nadar yang beliau, ya, ucapkan ataupun, ya, tekad yang beliau ucapkan dalam hatinya, ya, sebenarnya kita ketahui nazar sesuatu yang terucap dengan lisan, tekad dalam hatinya untuk seandainya ada suatu kaum yang memerangi Al-Hajjaj yang dikarenakan kezaliman dan kufriyat, ya, ucapan kekufuran yang terucap dari lisannya, ya, dia akan berperang, ya, melawan Al-Hajjaj bersama dengan kaum tersebut. Maka pada peristiwa yang dikenal dengan Waqatul Jamajim, ya, beliau yang ikut bergabung, ya, dengan pasukan Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Ya, Abdurrahman ibn al-Ash'ath, ya, beliau ini salah satu komandan dari pasukan Al-Hajjaj yang dikenal memiliki, ya, kemampuan fisik dan kemampuan tempur yang luar biasa. Ini Abdurrahman ibn al-Ash'ath juga menampakkan, ya, seakan, ya, sikap seorang yang salih. Nah, ketiga diutus oleh Al-Hajjaj untuk menaklukkan wilayah Turki, ya, dengan kekuasaan yang dipegang oleh Rodbil ketika itu, ya, Raja Turki, ya, Rodbil. Maka pasukan pasukan Abdurrahman ibn al-Ash'ath yang dipilihkan oleh Al-Hajjaj, yakni orang-orang pilihan dalam pasukan tersebut. Jadi komandannya terpilih, pasukannya juga pilihan. Sehingga wilayah-wilayah yang dikuasai Turki ketika itu dengan mudah ditaklukkan. Sampai kemudian di tengah perjalanan ternyata balik kanan, ya, yang semula, ya, pedang mereka dihadapkan kepada pasukan kufar Turki ketika itu, justru sekarang, ya, mereka balik kanan, ya, untuk mengambil kekuasaan dari Al-Hajjaj. Supaya yang diketahui Al-Hajjaj, ya, seorang yang zalim, ma'ruf dengan kezalimannya, dan penduduk Irak secara khusus penduduk Kufah ketika itu sangat-sangat berkeinginan untuk, ya, Al-Hajjaj ini dilepas, ya, dari kekuasaannya. Jangan pada mainan, ya. Kemudian berbaliknya pasukan ini, ya, sampai ke telinga Al-Hajjaj, sampai kemudian Al-Hajjaj akhirnya menyiapkan pasukan untuk menghadapi, ya, kekuatan pasukan Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Dan tidak sedikit yang tergabung dalam, ya, pasukan Abdurrahman ibn al-Ash'ath selain pasukan yang dibawanya sendiri. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah Al-Nihayah, ya, pasukan yang tergabung dalam, ya, pasukan Abdurrahman ibn al-Ash'ath sampai mencapai 100 ribuan, ya, pasukan itu kan rakyat biasa, ya, jadi orang-orang yang memang, ya, siap tempur dan memiliki kemampuan tempur. Berapa kali lipatnya laskar jihad itu? Baik. Kemudian, karena pasukan yang dihadapi demikian besar, ya, termasuk yang menjadi sebab banyaknya yang tergabung dalam pasukan Abdurrahman ibn al-Ash'ath, banyak di kalangan fuqaha, ya, ya, kalangan fuqaha ulama yang tergabung dalam pasukan tersebut dan menjadi penyemangat tempur pasukan tadi, termasuk di dalamnya, ya, ahli tafsir dari kalangan tabiin, ya, Sa'id ibn Jubair juga, ya, al-Imam Asy-Sya'bi, ya, An-Nakhai dan yang lainnya dari sejumlah, ya, ulama, ya, tergabung dalam pasukan tersebut. Bahkan ayah dari Abdurrahman ibn Ash'ath ini, Al-Ash'ath, dia mengusulkan kepada anaknya, karena kedudukan Al-Hasan Al-Basri yang demikian agung di tengah kaum muslimin di masa itu, agar Al-Imam Al-Hasan Al-Basri diajak ikut dalam pasukan tersebut. Beliau di Basrah, ya. Ini di Kufah. Sehingga diutuslah, ya, utusan untuk mendatangi kediaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi harapan dari Al-Ash'ath, ya, bapaknya Abdurrahman ibn Al-Ash'ath, kalau Al-Hasan Al-Basri di situ, maka akan semakin banyak orang yang tergabung dalam pasukan tadi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, ketika enggan untuk mengikuti, dipaksa sampai akhirnya di borgol di belakang itu, dinaikkan di kuda untuk dibawa menghadap Abdurrahman ibn Ash'ath. Didudukan di kuda sendiri, kemudian kudanya ditarik oleh kuda yang lainnya yang ditunggangi oleh tentaranya Abdurrahman ibn Ash'ath. Beliau berpikir, kalau sampai yakni di hadapan Abdurrahman ibn Ash'ath, maka ini akan menjadi fitnah bagi kaum muslimin karena beliau berada di situ. Sehingga beliau berpikir untuk bagaimana bisa lepas, ya. Sampai kemudian ketika melewati sungai Ifrat, ya, Furat, ya, beliau berupaya untuk bagaimana kuda ini minggir mendekati tepi jembatan, gitu. Ini dalam keadaan diborgol, ya, di belakangnya. Sampai ketika posisi memungkinkan, beliau melompat dari kuda tersebut, kemudian, ya, mencebur ke sungai. Dan sungai di sana lebar-lebar, ya, tidak seperti sungai Belan itu. Airnya juga banyak. Sampai beliau akhirnya terseret arus tersebut, alhamdulillah selamat, ya, tidak bisa dikejar oleh utusan Abdurrahman ibn Ash'ath. Kemudian terjadi, ya, pertempuran di wilayah Jamajim ini ada tahun 82 Hijriah, ya, di mana, ya, kekuatan pasukan berimbang, bahkan, ya, karena pasukan dari pendukung Abdurrahman ibn Ash'ath, ya, orang Irak sendiri, kejadian perangnya di Irak, sementara pasukan yang menjadi kekuatan dari Al-Hajjaj adalah didatangkan dari Syam, ya. Sehingga secara, yakni kekuatan perbekalan ini sangat-sangat jauh berbeda, ya. Dan tiap hari terjadi pertempuran, ya, tiap hari terjadi pertempuran, dan kemenangan sering berpihaknya kepada pasukan Abdurrahman ibn Ash'ath. Korban dari pasukannya Al-Hajjaj semakin banyak, perbekalan semakin tipis, sementara pasokan makanan untuk pasukan Abdurrahman ibn Ash'ath, ya, banyak dari berbagai penjuru Irak. Kemudian, pada kondisi yang semisal ini, Al-Hajjaj melihat bahwa sumber kekuatan dari pasukan musuh, di antara sebab utamanya keberadaan para fuqaha ini, ya, para ulama ini yang memompa semangat juang mereka. Sehingga akhirnya beliau melihat titik ini nih yang harus dilumpuhkan. Jadi ketajaman membaca medan pertemuan seperti itu, sampai akhirnya pasukan pemanah yang ada pada pasukannya dikerahkan untuk menghantam posisi ini. Banyak yang terbunuh, sampai akhirnya ini menjadi titik kekalahan yang dialami pasukan Abdurrahman ibn Ash'ath. Sampai kemudian, ya, pasukan ini, ya, berantakan, Abdurrahman ibn al-As'ad sendiri berusaha untuk melarikan diri, minta suaka ke Raja Turki, minta suaka, minta perlindungan. Sampai akhirnya Al-Hajjaj ibn Yusuf mengirimkan surat kepada Raja Turki ini, ya, agar dikembalikan, ya, di deportasi istilahnya, bahasa kitanya sekarang mungkin, ya, mungkin yang biasa menggunakan. Ya, jika tidak, ya, maka akan dikirim pasukan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dikirimkan di bawah pimpinan Abdurrahman bin Al-As'ad. Sampai akhirnya dilepas, ya, dan dijemput oleh utusan siapa? Al-Hajjaj. Ya, dijemput. Di tengah perjalanan, ya, Abdurrahman bin Al-As'ad berpikir, daripada, ya, sampai tempatnya Al-Hajjaj tidak ada pilihan kecuali dipenggal seperti itu, lebih baik, ya, melakukan tindakan bunuh diri. Sampai akhirnya ketika sampai di satu tebing, ya, dia yang dalam keadaan diikat, digandeng oleh para utusannya Al-Hajjaj ini, ya, berusaha untuk lepas, kemudian menjatuhkan diri ke jurang, mati. Ya. Nah, kita melihat di sini pelajaran yang sangat penting, ya, bahwa tindakan pemberontakan, ya, terhadap penguasa yang zalim, ya, memunculkan mafsadah yang demikian banyak, demikian besar. Ya, pada kejadian tersebut, ya, korban dari kalangan kaum muslimin dalam pertempuran yang berjalan itu sudah, ya, melewati, ya, perjalanan yang sangat panjang, ya. Tahun 82 Hijriah lepas, pertarungan masih terus terjadi setiap harinya seperti itu. Korban sudah banyak berjatuhan, dan termasuk, ya, pimpinan pemberontak ini sendiri mati dalam keadaan apa? Bunuh diri, waliyadzubillah. Dan ini, ya, sejarah yang kelam yang dialami oleh kaum muslimin ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan Abdurrahman ibn Asyaf, ya, dan termasuk diantara yang menjadi korban peristiwa tersebut para ulama, di mana Al-Hajjaj, ya, tidak melepaskan begitu saja orang-orang yang masuk, ya, dalam pasukannya, ya, Abdurrahman ibn Asyaf, dikejar terus sampai Al-Imam Sa'id ibn Jubair berusaha untuk lari ke Makkah, ya, dari Irak, ya. Kemudian sampai akhirnya ditangkap, dan beliau menjadi korban terakhir, ya, dari kesadisan, kekejaman Al-Hajjaj. Ya. Ali bin Qasim menyebutkan ratusan ribu, ya, orang yang menjadi korban kesadisan Al-Hajjaj ini. Baik. Kata Ishaq ibn Ismail di sini, faqatala fil jamajim hatta kutila. Maka pada peristiwa tersebut Ar-Rabi ibn Khalid berperang dengan pasukan Abdurrahman ibn Asad. Ya. Dalam perang ini kenal perang Jamajim, hingga beliau terbunuh. Taib. Jadi diantara yang menjadi penyebab penting dalam hal ini, kenapa sampai Ishaq ibn Ismail sampai menjadikan Ar-Rabi ibn Khalid, ya, beliau tergabung dengan pasukan yang memerangi Al-Hajjaj, karena yang beliau dengar dan beliau pahami dari ungkapan yang ada dari ungkapan Al-Hajjaj ini merupakan perkara yang merupakan riddah, yakni kemurtadan. Bagaimana, ya, seorang khalifah dianggap lebih utama dibandingkan seorang nabi. Baik, lanjut. Summa qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ابن العلاء قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية واسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا ويا عذيري من عبدي هذيل يزعم أن قراءته من عند الله والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر قال فذكرته للأعمش فقال أنا والله سمعته منه. طيب. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد ابن العلاء ابن قريب أبو قريب ثقة termasuk di antara riwayat kutub sittah. Qala hadatsana Abu Bakar, yani Abu Bakar ibn Ayyash, dia juga rawi yang thiqah. Riwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adab, Adabul Mufrad, Imam Muslim dan para imam Ahlus Sunan. An Asim, Asim ibn Abi Najud, dia rawi yang saduq. Qala, kata Asim, سمعت الحجاج وهو على المنبر. Aku pernah mendengar Al-Hajjaj, ya, di mana dia ketika itu berada di atas mimbar berkhutbah. Yaqulu, dia berkata, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Laisa fiha mathnawiyyatun, tidak ada, ya, dalam ketakwaan kalian tersebut, ya, matnawiyah, yani al-istisna maknanya, ya, dalam ketakwaan kepada Allah tidak ada pengecualian, yang ini taati, yang itu tidak, maksudnya demikian. Jadi semua yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban bagi seorang untuk beriman dan mengikutinya. Kemudian, dan ini ungkapan yang sahih, ya, kita di dalam bertakwa kepada Allah, menaati Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kecuali. Kemudian, wasma'u wa ati'u, laisa fiha masnawiyatun li amiril mu'minina Abdul Malik. Dan mendengar dan taatlah kalian, yakni kepada Amirul Mukminin Abdul Malik, tidak ada padanya masnawiyah, tidak ada padanya pengecualian. Ini batil, ya, karena ketaatan kepada penguasa ataupun ketaatan pada, ya, para ulama terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq kama thabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq. Sementara al-hadid menyatakan, ya, mendengar dan taatlah kalian ya, kepada Amirul Mukminin Abdul Malik tidak ada pengecualian padanya. Artinya ketaatan yang mutlak dalam segala perkara. Ini batil. Katanya selanjutnya pada Al-Hajjaj, wallahi, ya, demi Allah, law amartun nas an yakhruju min babin min abwabil masjid fa kharaju min babin akhar la halat li dima'um wa amwaluhum. Kata Al-Hajjaj, demi Allah, seandainya aku menyuruh manusia untuk keluar dari satu pintu tertentu, dari pintu-pintu masjid ini, kemudian ternyata mereka keluar dari pintu yang lain, yakni selain yang aku suruh, la halat li dima'um wa amwaluhum, niscaya dengan sebab itu menjadi halal untukku darah dan hartanya. Masya Allah. Gara-gara keluar dari pintu yang berbeda saja dihalalkan darah dan hartanya. Lagi itu dalam riwayat yang sahih, ya, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, ya, ketika peristiwa, yakni perangan yang terjadi antara pasukan Al-Hajjaj dengan pasukan putranya, ya, Abdullah ibn Az-Zubair, yang ketika itu telah dibaiat penduduk Makkah, ya, untuk menjadi penguasa, dan ketika itu terjadi kekosongan kekuasaan, ya, sampai akhirnya terjadi pertempuran, dan di situ bagaimana kesadisan Al-Hajjaj sama Abdullah ibn Az-Zubair, ya, setelah terbunuh kepalanya dipisah kemudian dipancangkan di tengah kota Makkah. Sang ibunda Asma, ya, binti Abi Bakar, di hadapan Al-Hajjaj menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyampaikan hadis kepada kami. Kata Nabi, inna fi Thaqif kadzabun wa mubirun. Sesungguhnya di tengah kaum Thaqif ada seorang pendusta. Ya, jadi yang dia mengaku menjadi nabi, yakni Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi. Wa mubir, dan ada seorang yang mubir, yakni penumpah darah, ya. Ini sangat mudah untuk menghalalkan darah orang lain. Kata Asma, fa ammal kadzdzab faqad ra'ainahu. Adapun si pendusta itu kami telah menyaksikannya. Kemudian kata beliau radhiyallahu anha, wa amal mubiru fala ikhaluka illa iya. Adapun si penumpah darah, ya, yang gampang menumpahkan darah, pembunuh, maka aku mengira, ya, bahwa tidak lain orangnya kecuali dia, yang dimaksud siapa? Al-Hajjaj. Baik. Oleh karena itu pada ucapannya ini apa? Seandainya aku menyuruh manusia untuk keluar dari satu pintu, kemudian ternyata dia, ternyata mereka keluarnya dari pintu yang lain, niscaya dengan itu menjadi halal darah dan hartanya untukku. Kemudian, wallahi lau akhadtu Rabi'ah, Rabi'ata bimudar, lakana dzalika li minallahi halalan. Demi Allah, seandainya aku mengambil, ya, Rabi'ah dan menukarnya dengan mudar, tentu dua suku ini bersaudara, yang demikian ada perkara yang halal, ya, untukku dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi demikian mudah, ya, menghalalkan, mengharamkan, ya, perkara di sisi Al-Hajjaj ini. Kemudian, wa ya adhiri min abdi Hudailin yaz'umu anna qira'atahu min 'indillah, wallahi ma hiya illa rajazun min rajazil a'rab, ma anzalallaha ma anzalahallahu ma anzalah Allahu ala nabiyhi alaihi salam. Berikutnya kata dia, wahai orang yang aku beri uzur dari Abu Huzail, yang dimaksud yakni Abdullah ibn Mas'ud, dia mengaku bahwa bacaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yani bagaimana kita ketahui Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu termasuk di antara yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bacaan Qur'annya. Dan beliau ya memiliki mushaf tersendiri ya, yang beliau tulis dari apa-apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk seluruh ya bacaan atau seluruh mushaf yang selain dari apa yang beliau tugaskan kepada beberapa sahabat untuk mengumpulkan untuk dimusnahkan atau untuk diserahkan kepada beliau untuk dimusnahkan, nah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau ketika itu enggan untuk melakukan ini. Dan bisa jadi ungkapan dari Al-Hajjaj ini dikarenakan perkara tadi yang sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Muhsin. Dia mengatakan ma hiya illa rajazun min rajazil a'rab. Dia mengaku bahwa bacaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak lain apa yang dia miliki itu kecuali ya sajak dari sajak-sajak Arab. Ya, sajak Arab, yakni orang-orang Arab pedalaman. Ya, bukan wahyu. Ma anzalah Allahu ala nabihi alaihi salam. Itu bukan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya alaihi salam. Baik. Ini ucapan Al-Hajjaj kepada Ibnu Mas'ud ya, terkait dengan Al-Qur'an yang dikumpulkan oleh Ibnu Mas'ud. Wa adhiri min hadhihi al-hamra. Dan orang yang aku beri uzur dari al-hamra, yakni orang-orang mawali dari kalangan ajam, bekas budak dari kalangan ajam non Arab. Salah seorang yaz'umu ahaduhum, salah seorang di antara mereka ya, mengaku annahu yarmi bil hajar wa yakunu ila an yaqal hajaru qad hadatsa amrun. Dia mengatakan bahwa dia melempar sebuah batu, kemudian dia mengatakan bahwa sebelum batu itu sampai ke sasarannya telah terjadi sesuatu. Ah, maksudnya ya, yakni akan terjadi sesuatu peristiwa ya yang besar ya dalam waktu yang demikian cepat, sebagaimana kita ketahui ya bahwa batu ya kalau kita lempar kan akan cepat pergerakannya ya. Kata Al-Hajjaj, seseorang dari mereka mengatakan sebelum batu itu sampai itu nanti akan terjadi ini, terjadi itu. Fawallahi, kata dia, demi Allah, la'ada'annahum kal'amsid dabir. Demi Allah, ya, saya ya, akan, jadi tidaklah membiarkan ya, dia kecuali ka'amsid dabir. Seperti ya, hari yang sudah berlalu, yakni akan aku musnahkan dia. Ya, seperti itu maknanya. Ya, jadi demikian mudah ya bagi Al-Hajjaj untuk menghalalkan dan menumpahkan darah seseorang. Ya, oleh karena itu ya masyhur ya hadzal rajul dengan julukan Al-Zalim. Ya, pada a'immah yang menulis tentang tarajim ar-rijal ya, menyebut Al-Hajjaj Ibn Yusuf al-Zalim, orang yang sangat zalim. Qala fadzakartuhu lil a'mash. Baik. Kata Asim, maka aku menyebutkan apa yang aku dengar tersebut kepada Al-A'mash. Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran rahimahullah. Ya, beliau dijuluki Al-A'mash karena mata beliau rabun. Tahu rabun ya? Kurang tajam pendengarannya. Ya. Kita mungkin anak-anak sekarang pernah mendengar istilah rabun ayam? Apa itu rabun ayam? Ya, kalau sudah mulai gelap enggak bisa lihat apa-apa seperti ayam itu. Ya, alhamdulillah kalau sekarang sudah ya jarang yang sakit seperti ini. Nah. Al-A'mash mengungkapkan ya, bahasa andainya aku ini ya penjual sayuran, mungkin tidak akan ada orang yang membeli sayuran dariku. Kenapa? Nah, beliau pandangannya rabun, kemudian tidak henti-henti keluar apa kotoran mata itu, yang putih-putih itu. Apa namanya urwah? Belek? Baik. Orang kalau seperti itu penampilannya, ya, kira-kira tertarik enggak orang? Jangan beli sayur ke situ. Kenapa? Itu yang jualannya aja belekan. Kata beliau Sulaiman ibn Mihran, seandainya aku ini penjual sayuran, tidak akan ada orang yang mau membeli sayuran dariku. Ya. Karena merasa jijiknya. Namun karena beliau ya seorang ulama ahli hadis, merupakan orang yang sangat ketat di dalam ya, menjaga riwayatnya, yang tidak sembarang orang bisa mengambil riwayat darinya. Orang-orang pada semangat untuk datang. Ya, untuk mendengar hadis darinya. Ya, sampai-sampai di antara keanehan beliau sampai memelihara anjing ya untuk menjaga riwayatnya. Enggak sembarang orang bisa masuk kecuali bisa menundukkan anjing tadi. Kemudian sebutkan deh ini. Ada sebagian orang tayyib ya yang sok meniru A'mash, tapi meniru dalam hal nyelenehnya gitu ya. Ya kalian harus sabar ya menghadapi ya guru yang kurang adab, maksudnya itu dirinya begitu ya. Kalau orang lain yang bicara kan wajar ya, kalau ini maksudkan untuk dirinya ya. Jadi banyak ceritanya tentang A'mash. Maksudnya untuk menghibur muridnya agar setia duduk di majelisnya. Ya. Karena dikit-dikit dajjal. Ya. Itu yang nyandar katanya iblis. Ya. Guru kok seperti itu. Ini. Dan tentu dalam hal ini ya enggak sepatutnya seorang seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Ya, sebagaimana perkataan Syekh Rabi, alladzina yata'assaluna li Muhammad ibn Hadi qad kharaju minas salafiyyah. Ya. Mengaku atau tidak mengaku dari ya keluar dari salafiyah kan sudah jelas dengan sikap dan fanatiknya. Saya mengatakan ya, saya tidak pernah mendengar sekalipun Syekh Muhammad bin Hadi mengucapkan kata-kata apa batil ya. Insyaallah nyambung siapa orang ya. Baik. Nah, beliau menyatakan, yakni Al-A'mash menyatakan, ana wallahi sami'tuhu minhu, demi Allah saya pun mendengar yang demikian darinya. Ya, mendengar yang demikian darinya. Taib Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan ya, sahihul isnad ilal hajjaj. Jadi sanad riwayat ucapan al-hajjaj ini sebagaimana yang dibawakan Al-Imam Daud ya, sampai kepada Al-Hajjaj. Jadi benar-benar Al-Hajjaj mengucapkannya demikian, wa huwa adh-dhalimul mubir. Dan beliau dan Al-Hajjaj ini seorang yang zalim dan mubir, yakni sangat mudah untuk menumpahkan darah manusia. Tayyib Allahu taala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.